إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ولا نكفره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن صحابته أجمعين وعمن سار على نهجه وهديه واقتفى آثاره وسنته إلى يوم الدين. Sekarang puji kepada Allah, kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun padanya, beriman dengannya, bertawakal padanya, bersyukur kepadanya, dan tidak ingkar padanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kami dan keburukan amal kami. Siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang menyesatkan, dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tanpa ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan segala puji. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah Zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Dan di tangannya-lah segala kebaikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, berilah balasan untuknya, untuk Nabi Muhammad, anna karena kebaikan yang beliau berikan kepada kami, sebaik-baik balasan yang engkau berikan kepada seorang nabi karena umatnya, karena jasanya pada umatnya, dan sebaik-baik balasan bagi seorang rasul karena dakwah dan kerasulannya. Ya Allah, pujilah dia, karena makna salawat adalah pujian Allah di hadapan para malaikat. Ya Allah, pujilah dia dan keluarganya dan sahabatnya, dan selamatkanlah dia dari segala kekurangan, dan ridailah ya Allah para khalifahnya, para penggantinya yang terbimbing, dan para sahabatnya seluruhnya. Demikian pula orang-orang yang berjalan ala nahjihi, di atas jalannya, di atas manhajnya, wahdihi dan petunjuknya, waqtafa atharahu dan mengikuti jejaknya dan sunnahnya, ila yaumiddin sampai hari pembalasan. Kemudian muhaqqiq membacakan atau menyampaikan tiga ayat yang ada dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian adalah seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, itu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan minha dari jiwanya, yaitu dari tulang rusuk Adam, zawjaha pasangan hidupnya yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan kathira, dan Allah sebarkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, rijalan kathira, laki-laki yang banyak, wanisa'a, dan perempuan yang banyak, atau perempuan yang lebih banyak, karena perempuan lebih banyak dari laki-laki. Maka nisa'a boleh diartikan perempuan yang banyak atau perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham, dan kalian bertakwa kepada Allah zat yang kalian saling meminta dengannya, dan jagalah hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwa kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar, yaitu la ilaha illallah, dan segala ucapan yang benar. Jika kalian bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang benar, maka buahnya yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Amma ba', maka di mukadimah muhaqqiq ini ada sedikit sejarah tentang masalah kitab kabair. Yang perlu diketahui bahasanya kitab al-kabair yang kita pakai dalam kajian ini beda dengan kitab kabair yang umumnya tersebar, dan yang umumnya, dan yang itu yang juga yang diterjemahkan, yang banyak diterjemahkan di negeri kita, di tempat kita. Meskipun sama-sama dinisbatkan kepada Az-Zahabi. Kata muhakik, maka kitab kabair karya Az-Zahabi, karya Imam Az-Zahabi, dalam cetakan yang tersebar, ada satu buku yang usira, yang memicu timbulnya jadlun kebir, perdebatan yang besar, fimada, tentang sejauh mana keabsahan penisbatan buku tersebut kepada kepada seorang imam, yaitu Imam Dhabi Al-Fadh, seorang yang imam yang satu-satunya dalam banyak bidang ilmu. Ala ra'yain, ada dua pendapat orang tentang buku tersebut. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menetapkan benarnya penisbatan buku itu pada Az-Zahabi, sehingga membela segala hal yang terjadi, yang ada dalam buku itu, yaitu adanya hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang da'if, duna tat'if, tanpa ada penjelasan kalau itu da'if, atau minimal tamrid, isyarat dengan disampaikannya hadis tersebut dengan kata-kata yang tidak tegas. Karena di antara adab menyampaikan hadis yang da'if, jika tidak ditegaskan ini adalah hadis yang da'if, maka disampaikan dengan sirah tamrid, dengan kata-kata yang tidak tegas. Semisal kita katakan, diceritakan bahasanya Nabi bersabda, atau dikatakan, diriwayatkan atau semacam itu. No? Tidak mengatakan dan Nabi bersabda. Namun menggunakan kata-kata sirah tamrid, yaitu kata-kata yang tidak tegas. Semisal diriwayatkan, dikatakan, dan seterusnya. Nah, di buku Al-Kabair yang umum, yang dalam cetakan yang tersebar, itu terdapat banyak hadis palsu dan terdapat banyak hadis dhaif tanpa ada penegasan dari Adz-Dzahabi kalau ini hadis yang dhaif, dan minimal juga tanpa isyarat, yaitu dengan sirah tamrid, itu juga tidak ada. Mimma yu'had, padahal di antara satu yang dikenal dalam tasonif, dalam karya-karyanya Adz-Dzahabi, adalah menegaskan hadis ini sahih atau dhaif. Bukan hanya riwayat hadis, kisah atau riwayat yang dikaitkan dengan seorang ulama tertentu, beliau katakan di Sir Amin Nubala, cerita ini yang dinisbatkan kepada orang ini itu tidak benar karena sanadnya munqata, karena ini, karena itu. Itu kebiasaan Adz-Dzahabi menegaskan status satu riwayat. Nah, ini satu hal yang aneh, yang tidak wajar, karena tidak ada penegasan semacam itu di buku Al-Kabairnya Adz-Dzahabi yang dinisbatkan pada Adz-Dzahabi yang dalam cetakan yang tersebar. Walimala, dan kenapa tidak, padahal dia adalah imam, seorang ulama besar dalam masalah ilmu jarh wa ta'dil wa naqd, dan dalam masalah mengkritik hadis, dan dalam menilai positif atau negatif terhadap seorang rawi, jarh wa ta'dil. Dan beliau adalah seorang ulama yang dikenal bimanhajihil wasat, memiliki metode yang pertengahan berkaitan dalam masalah kritik terhadap hadis. Ini pendapat yang pertama, yang menolak dan mengingkari kalau itu adalah karya Dzahabi. Mereka beralasan, satu, ini aneh kalau buku ini adalah bukunya Dzahabi. Di sini terdapat banyak hadis palsu, hadis lemah, tanpa isyarat, bahkan tanpa penegasan, satu hal yang tidak menjadi kebiasaan Adz-Dzahabi. Itu alasan yang tidak mengakui buku Adz-Dzahabi atau kitab Al-Kabair yang dinisbatkan pada Adz-Dzahabi dalam cetakan yang tersebar. Maka orang yang mengakui pendapat yang mengakui ini adalah bukunya Adz-Dzahabi, maka dia harus memberikan pembelaan. Gimana kok Adz-Dzahabi, ini bukunya Adz-Dzahabi, namun kok ada keadaan semacam ini. Kemudian ar-ra'yu ats-tsani, pendapat yang kedua, yaitu orang-orang yang meragukan kebenaran nisbah, penisbatan buku ini sebagai karya Adz-Dzahabi. Dan mereka beralasan untuk mendasari pendapatnya tersebut dengan perbedaan uslub, perbedaan gaya bahasa Adz-Dzahabi dalam bukunya ini dibandingkan buku-bukunya yang lain, khususan lebih-lebih buku yang tercetak tersebut hawa, memuat alama wa maudu', hadis palsu, wa wahin, dan hadis yang sangat lemah, musaddaran bisiratil jasmi, yang diawali dengan kalimat tegas Nabi bersabda, atau semacam itu. Lawan kata dari tamrid yaitu sirah jazm. Tadi ada sirah tamrid, maka lawannya adalah sirah jazm. Maka jika hadis itu hadis yang lemah, maka tidak boleh dalam adab membawakan hadis, tidak boleh menggunakan kata-kata jazm, namun harus dengan kata-kata tegak tamrid. Dikatakan kalau Nabi bersabda, diriwayatkan kalau demikian-demikian dan seterusnya. Ilman mengingat bahasanya sebagian hadis-hadis tersebut dan athar tersebut disebutkan oleh Dzahabi sendiri di selain buku itu, dan beliau nilai sebagai hadis yang dhaif jiddan, lemah sekali, bahkan beliau nisbatkan sebagai hadis yang batil, semacam hadis yang dibawakan oleh Muhammad bin Ali bin Al-Abbas Al-Attar yang isinya barang siapa yang menjaga atau rutin melaksanakan sholat yang fardu, maka Allah akan memuliakan dia dengan 5 kemuliaan, dan siapa yang tidak menjaga sholat yang fardu, 5 yang fardu, maka Allah akan menghinakannya dengan 15 hukuman, 5 di dunia, 5 di alam kubur, dan 5 di akhirat. Nah, hadis ini itu telah dikatakan, telah dikomentar oleh Dzahabi ketika beliau membahas tarjamah biografi Muhammad bin Ali bin Al-Abbas di kitab beliau yang lain, yaitu Mizanul Iqtidal. Nah, Dzahabi berkomentar, rukiba ala Abi Bakrin bin Ziyad An-Naisaburi hadithan batilan, telah disusun atas nama Abu Bakar bin Ziyad An-Naisaburi satu hadis yang batil, fitahki sholat, tentang orang yang tentang perbuatan meninggalkan sholat. Disebutkan siapa yang meninggalkan sholat dan tidak menjaga sholat, maka ada 15 hukuman, dan yang menjaganya ada 5 kemuliaan. Namun hadis ini kemudian dibawakan oleh Dzahabi di bukunya Al-Kabair dalam cetakan yang terkenal, biduni ayy ta'liq, tanpa komentar apapun, padahal dikomentar dengan komentar yang keras di Mizanul Iqtidal, dikatakan sebagai hadis batil. Nah, ada di Dzahabi, ada di Al-Kabair dalam cetakan yang terkenal, tanpa komentar apa. Itulah 2 sikap para ulama dan para penuntut ilmu berkaitan dengan buku Al-Kabair yang dinisbatkan kepada Adz-Dzahabi dengan cetakan yang terkenal, dan buku itu juga yang diterjemahkan di tempat kita. Demikianlah terjadi perdebatan tentang masalah ini, hatta mannallahu azza wa jalla alaina, demikian sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita, bi'ufu, dengan penemuan yang ditemukan oleh Dr. Al-Fadil Muhyiddin Mistu, sampai ada seorang yang bernama Muhyiddin Al-Mistu, Dr. Muhyiddin Mistu, beliau menemukan Al-Makhthutul Kabair, menemukan manuskrip Al-Kabair, tulisan tangan Al-Kabair karya Dzahabi. Wallah, mungkin itu tulisan Dzahabi sendiri atau tulisan muridnya, enggak ditegaskan siapa tentang makhthutah tersebut, tentang manuskrip itu. Wa kanat mufaja'ah, dan manuskrip tersebut satu hal yang mengagetkan, di mana sangatlah berbeda al-makhthut manuskrip tersebut dengan naskah yang tercetak mutadawalah yang tersebar. Karena di manuskrip tersebut, dan ada di manuskrip tersebut suatu hal yang dinanti-nantikan oleh para penuntut ilmu dari seorang imam, yaitu Imam Dzahabi. Karena di naskah yang ditemukan itu, di naskah manuskrip itu

supaya tidak ada orang yang beranggapan, supaya tidak ada seorang pun yang beranggapan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin pernah mensarah kitab Al-Kabair. Dan supaya kita tidak terjumus dalam tadlis penipuan atau penipuan, semoga Allah menjaga kita dari hal itu. Ya. Jadi sarahnya di sini itu sebenarnya bukan judul yang tepat, itu kurang tepat kalau dikatakan dengan sarah Syekh Ibnu Utsaimin, namun harusnya dengan syarah perkataan-perkataan Ibnu Utsaimin. Kalau dikatakan sarah Syekh Ibnu Utsaimin, maka orang akan nanti akan beranggapan Syekh Ibnu Utsaimin itu pernah mensarahnya. Lain jika kita katakan dengan sarah dari perkataan-perkataan Ibnu Utsaimin. Dan tidaklah samar, artinya jelas bagi para penuntut ilmu dan manfaat dari mengumpulkan perkataan guru kami Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala untuk kitab Al-Kabair. Karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ada seorang yang kasirul fawaid, yang mengandung banyak faedah apa yang beliau katakan, banyak mengandung ilmu dalam setiap apa yang beliau katakan. Qad fatallahu alaihi, satu ilham yang Allah berikan pada dan mengumpulkan kami bersamanya, bersama Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam di telaganya yang mulia. Amin. Kemudian yang kedua tentang biografi Az-Zahabi, at-ta'rif bil Imam Az-Zahabi, mengenal Al-Imam Az-Zahabi. Beliau adalah seorang imam, seorang hafidz, pakar hadis, al-mu'arikh, pakar sejarah. Gelarnya Syamsuddin, matahari agama, kunyahnya Abu Abdillah. Dan sangat kunyahnya Abu Abdillah Syafi'i, kunyahnya Abu Abdillah dan yang lainnya. Muhammad, nama asli beliau Muhammad, nama bapak beliau Ahmad, nama kakek beliau Uthman. Beliau berasal dari Turkuman, daerah Turkuman. Asy-Syafi'i madhabnya. Dimashki, Damaskus tempat tinggalnya. Yang terkenal dengan nama Az-Zahabi. Beliau lahir pada tahun 673 Hijriah. Di satu kampung namanya Kufur Batna, yang ada di daerah di kota Damaskus. Dan beliau tumbuh atau besar di tengah-tengah usrah ilmiah, keluarga yang syarat dengan keilmuan, keluarga orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mencintai ilmu. Dan beliau sangat perhatian untuk belajar ilmu qiraat, ilmu tentang bacaan Al-Quran. Demikian juga belajar hadis. dari guru-guru atau ulama-ulama kota Damaskus yang terkenal. Kemudian beliau mengadakan perjalanan ilmiah ke kota Mesir, kemudian ke Syam. Syam itu sekarang Yordania, Suriah, dan Lebanon serta Palestina. Dan daerah-daerah yang lainnya dalam rangka menuntut ilmu. Sehingga jadilah beliau adalah imam, seorang pakar dalam ilmu qiraah, seorang hafid, seorang min hufadil hadis, seorang pakar hadis, bahkan min abra'ihim, dan pakar hadis yang paling mampuni, yang paling piawai dari sisi hafalan wa naqd, dan dari sisi kritik terhadap hadis-hadis yang lemah dan bermasalah. Dan beliau menduduki beberapa manasib ilmiah, beberapa jabatan ilmiah. Di antaranya beliau adalah mengajar di satu pusat ilmu di masa silam yang bernama Darul Hadis Adz-Dzahiriyah. Dan tempat-tempat yang lainnya min kubroyati Darul Hadis. Tempat-tempat pusat-pusat pembelajaran hadis yang besar-besar. Keseharian beliau, pekerjaan beliau adalah mengajar. Beliau mengajar di Darul Hadis Adz-Dzahiriyah di Damaskus dan di beberapa pusat-pusat ilmiah yang lainnya. Walaqad ba'a, dan beliau sangat menonjol dalam dalam masalah tulis-menulis. Maka di antara karya-karya beliau rahimahullah ta'ala, beliau punya buku namanya Tarikhul Islam, Sejarah Islam. Ingat, beliau adalah pakar sejarah. Demikian juga Siyar A'lamin Nubala, juga tentang masalah biografi para tokoh, tentang masalah sejarah. Demikian pula beliau punya buku Mizanul I'tidal yang berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil. Demikian Al-Murni fi Du'afa dan Al-Kashif dan Tazkiratul Hufaz. Empat yang terakhir ini berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil. Dan di antara pujian ulama kepada Adz-Dzahabi adalah perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar berkomentar menunjukkan luar biasanya ilmu Adz-Dzahabi. Dia katakan, syaribtu ma'a zamzam li asila ila martabati Dzahabi fil hifdzi. Aku minum air zamzam, dan kata Nabi, ma'u zamzam lima syuribalahu. Dan hadis yang sahih yang dikatakan oleh Ibnu Majah, Nabi katakan, ma'u zamzam lima syuribalahu. Sesungguhnya air zam-zam itu tergantung tujuan orang meminumnya. Itu adalah sarana yang bagus untuk mewujudkan apa yang dimaksudkan oleh seorang pada saat dia meminumnya. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau minum air zam-zam dengan niat li asila ila martabati Adz-Dzahabi. Supaya aku dengan niat, ya Allah, dengan aku minum air zam-zam ini, dengan aku maksudkan supaya aku bisa sampai pada derajatnya Dzahabi fil hifdzi, dalam masalah hafalan. Niatnya minum air zam-zam dengan niat semoga bisa jadi seperti Dzahabi dalam masalah hafalan. Ini mengamalkan hadis Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam, minum air zam-zam adalah tergantung tujuan pada saat meminumnya. Jika untuk tujuan meminumnya untuk obat, maka dia menjadi obat. Dan jika tujuannya untuk makan, artinya untuk pengganti makanan, maka dia bisa seperti itu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Qayyim. Beliau di Mekah dan tidak dapat makanan, dan tidak ada makanan, akhirnya beliau cuma minum air zam-zam dengan niat sebagai pengganti makanan. Dan itu sampai beberapa hari, dan bisa, dan terasa kenyang dengan padahal cuma minum zam-zam. Maka Ibnu Hajar itu minum zam-zam niatnya supaya punya ilmu sebagaimana ilmunya Dzahabi. Demikian juga komentar Ibnu Katsir, beliau katakan, dan dengan adanya Dzahabi maka berakhirlah suyukhul hadis, maka berakhirlah guru hadis dan berakhirlah yang namanya pakar hadis. Sudah tidak ada lagi pakar hadis dan guru hadis dengan adanya Dzahabi. Kata-kata lil mubalaghah, kata-kata hiperbol untuk menunjukkan pujian terhadap Adz-Dzahabi. Waqad faqada al-Imam Adz-Dzahabi, dan Imam Dzahabi kehilangan pandangannya di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya beliau buta. Dan setelah buta beliau hidup selama 7 tahun lamanya. Beliau menjalani hidup selama 7 tahun dalam kondisi buta, kemudian beliau meninggal rahimahullah taala di tahun 748 Hijriah. Dan beliau dimakamkan di pekuburan Babu Sarir yang ada di kota Damaskus. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Kemudian kita masuk mukadimah Adz-Dzahabi untuk kitab Li Al-Kabair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'ain. Wahai Rabbku, berilah kemudahan dan tolonglah aku. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Adz-Dzahabi ghafarallahu lahu. Alhamdulillahi ala al-imani bihi wa bi kutubih wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhillana daral qarari fi jiwarihi. Berkata Syekh Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin, dan Al-Hafidh dalam perkataan para ulama adalah maknanya pakar hadis. Kalau sekarang maka Hafidh ini adalah Hafidh Quran. Kalau dulu enggak dibanggakan itu. Hafidh itu adalah Hafidh hadis. Ya, menurut keterangan sebagian ulama yang disebut hafidz itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Adz-Dzahabi, semoga Allah mengampuninya. Mukadimah beliau, segala puji bagi Allah karena kita telah beriman pada Allah, mengimani kitabnya, rasulnya, malaikat dan takdir-takdirnya. Dan semoga Allah menyanjung nabi kita Muhammad dan keluarganya dan para penolongnya selatan daimatan, sanjungan yang terus menerus, yang dengan sanjungan itu menyebabkan kita bertempat di Darul Qarar, di tempat yang abadi yaitu surga. Fi jiwarihi, di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau buka dengan tahmid, dengan kalimat semacam itu, dan di antara maka hal ini menunjukkan bahasanya khutbatul hajah bukanlah satu keharusan. Itu satu hal yang mustahab dan tidak wajib. Karena itu para ulama tidak mesti membuka perkataannya dengan khutbatul hajah, dengan innalhamdulillah. Namun ya, kita dapatkan para ulama membuka pembicaraan-pembicaraan beliau dan buku-buku beliau dengan tahmid, terkadang dengan tahmid-tahmid yang lain. Maka ini menunjukkan bahasanya membaca khutbatul hajah adalah bukanlah satu hal yang wajib, namun satu hal yang dianjurkan. Karena dia ada berdasarkan perbuatan Nabi semata, dan perbuatan Nabi semata fi'lun Nabi mujarad itu yufidul istihbab, menunjukkan anjuran dan tidak menunjukkan satu hal yang wajib. Maka satu anggapan yang tidak benar jika menganggap khutbatul hajah adalah satu keharusan. Beliau katakan ini adalah kitab yang bermanfaat

Ketika mau Nabi mengatakan dosa besar yang paling besar yang ketiga, fajalasa, maka Nabi menegakkan punggungnya, tapi tidak bersandar. Dan Nabi mengatakan ala wa qaluzur, ala wa syahadatuzur, dan yang ketiga adalah ucapan dusta dan persaksian palsu. Ini menunjukkan Nabi mengistimewakan dosa, yaitu persaksian palsu dan perkataan dusta. Dengan Nabi memberikan mengistimewakan dalam sikap, ini menunjukkan betapa bahayanya dosa ini. Famazala yuqariruha hatta qulna laitahu sakata. Maka Nabi terus-menerus mengatakannya sampai-sampai kami berkata dalam hati-hati, dalam hati kami, yaitu para sahabat, mereka batin laitahu sakata, seandainya Nabi diam, karena kasihan. Maka kemudian Nabi menegakkan badannya sambil mengatakan ala wa qaluzur, ala wa qaluzur, demikian diulang-ulang, diulang-ulang. Sampai-sampai para sahabat itu kasihan, karena begitu banyaknya Nabi itu mengulang, tentu capek, kasihan. Maka sampai para sahabat mengatakan laitahu sakata, seandainya Nabi diam, kasihan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan adanya dosa besar, dan menunjukkan bahasanya dosa besar itu bertingkat-tingkat, dan menunjukkan satu hal yang sangat-sangat berbahaya, yaitu syahadat zur, yaitu persaksian palsu. Karena dengan persaksian palsu, maka yang menjadi hak orang tidak lagi menjadi haknya. Maka yang benar dikatakan salah, yang salah nanti divonis oleh hakim sebagai orang yang benar. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya ucapan dusta, yaitu persaksian palsu, adalah min akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Padahal dosa ini tidaklah Nabi sebutkan dalam 7 dosa besar yang menghancurkan. Demikian pula dosa berupa durhaka dengan orang tua itu tidaklah disebutkan dalam jauhilah 7 dosa besar. Maka kita kompromikan, Nabi mengatakan ada 7 dosa besar yang menakutkan, namun di sini di Akbarul Kabair Nabi tidak menyebutkan, Nabi menyebutkan persaksian palsu dan durhaka pada orang tua yang Nabi tidak sebutkan di sana. Maka komprominya kita katakan bahasanya sebagian dosa besar itu lebih besar daripada sebagian yang lain. Kita masuk dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billahi ta'ala, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu definisi syirik? Kata Az-Zahabi, yang dimaksud syirik adalah engkau jadikan untuk Allah tandingan, padahal dialah yang menciptakanmu, dan engkau menyembah ma'ahu, di samping menyembah Allah engkau menyembah selain Allah. Boleh jadi menyembah batu, menyembah manusia, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah Nabi, menyembah syekh, menyembah orang saleh, menyembah ulama, mempertuhankan kiai dan ustaz, dan bisa jadi menyembah jin, menyembah bintang, malaikat, atau yang lainnya. Maka beliau mendefinisikan syirik dengan definisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan tentang syirik, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau jadikan untuk Allah tandingan, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Maka syirik adalah menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak-hak khusus Allah subhanahu wa ta'ala, semacam ibadah dan hak-hak khusus rububiyah, serta hak-hak khusus berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentang bahaya syirik, tadi ayatnya telah beliau sampaikan, Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, ingat, jika dibawa mati. Adapun jika sebelum mati seorang itu bertobat, maka Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah mengampuni maduna dalika lima yasha, dosa-dosa yang levelnya di bawah syirik, meskipun dibawa mati. Ya. Maka dosa

Ya, ada dua pendapat ulama tentang pengertian syirik kecil. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Syaikhul Mana Sa'di di Al-Qaul As-Sadid ala Kitab Tauhid, bahasanya syirik kecil adalah segala amal yang mengantarkan pada syirik akbar. Maka dibangunnya masjid di atas kuburan atau sholat menghadap kuburan, maka itu adalah syirik asghar berdasarkan definisi ini, karena ada sarana menuju syirik besar. Maka membuat patung maka ini syirik asghar, karena membuat patung adalah sarana untuk syirik akbar, sebagaimana apa yang terjadi di kaum Nabi Nuh. Dan definisi yang lebih tepat, ini ada definisi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahasanya syirik kecil adalah segala sesuatu, segala perbuatan yang Nabi katakan sebagai syirik, namun terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya hal tersebut tidak membatalkan keislaman. Berkaitan dengan dosa, apakah segala sarana menuju dosa besar disebut dengan dosa kecil? Maka sama, dosa kecil adalah segala satu hal yang terlarang, satu hal yang bernilai dosa, namun tidak ditegaskan, tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu dosa besar, maka itu dosa kecil. Apakah memandang lawan jenis termasuk dosa kecil sedangkan zina dosa besar? Benar, memandang ada dosa kecil yang bisa jadi dosa besar jika sering dikerjakan, dan dia adalah sedangkan dosa besarnya adalah zina. Tentang lakab atau nisbah untuk az-zahabi, yaitu az-zahab, maka ini dinisbatkan pada apa? Saya agak lupa tentang tentang nisbah az-zahabi ini. Daripada salah ya, perlu dirujuk tentang masalah ini. Ini jelas adhab di situ maknanya emas. Adhab di situ maknanya adalah emas. Maka terkadang nisbah adalah berkaitan dengan masalah pekerjaan, semacam Al-Ghazali, itu nisbahnya Ghazal, dan Ghazal artinya tukang tenun, karena bapaknya tukang tenun. Karena bapaknya tukang tenun. Al-Jauziyah, Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Al-Jauziyah itu nama pondok, pondok bapaknya, pondok yang dipegang oleh ayah beliau dan juga dipegang oleh beliau. Maka kemudian dikatakan Al-Jauziyah. Bagaimana kriteria orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, yang mati dengan membawa dosa-dosa di bawah dosa syirik? Jawabannya tidak ada ketentuan tentang masalah ini. Satu hal yang gaib dan itu hak khusus Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu tidak boleh merasa aman. Wah, saya ada kriteria dosa besar selain syirik enggak apa-apalah, nanti diampuni. Supaya orang tidak maka digelapkan supaya orang itu hati-hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kapan itu Lailatul Qadar dan hal-hal yang lainnya, supaya orang itu sungguh-sungguh dan orang itu serius untuk beramal. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.